Bersama Romansa, yes! Lagunya spesial buat para ekstrim semuanya. Buat terus sejati. Mas Yahya, sakit-sakit hatiku ditunggu habis ini ya. Seperti curhatnya siapa ya? Yang penting udah edot ya.